بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Perhatikan halaman 266 paling bawah. Qala al-jami' afallahu ta'ala anhu mas'alatun, permasalahan. Al-ibtila'u wa wujudul karamati mimma takumu bihi al-hujjatu. Al-ibtila' bimana ujian. Wujudul karamat, adanya karamat, yakni perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Perkara-perkara itu termasuk dengannya bisa tegak hujjah, atau hujjah bisa tegak dengan perkara-perkara tersebut. Yakni hujjatullah ta'ala terhadap hambanya. Hujjatullah ta'ala telah tegak dengan hal tersebut terhadap hambanya. Qala bin Bas rahimahullah ta'ala, al-asiddatu wal-raha'u la yahtasani bil-musi wala bil-muhsin. Keduanya tidaklah wujudnya itu terkhusus dengan adanya seorang yang berbuat jelek, atau tidak terkhusus dengan adanya seorang yang berbuat ihsan, ini kebaikan. Bal qad yubtala haula'i wa haula', bahkan mereka ketika ditimpa adanya sudah perkara yang menyenangkan, perkara yang menyusahkan, bahkan mereka ketika ditimpa perkara yang menyusahkan, dan juga ketika diberi perkara yang menyenangkan, ini semuanya bentuknya kadang disebut dengan ibtila, dengan apa? Ujian. Jadi ujian itu bisa dengan sudah, ujian bisa dengan rokok. Rokok perkara yang menyenangkan, sita perkara yang menyusahkan. Ini semuanya adalah bentuknya adalah ibtila. Maka dari penjelasannya, yubtala dzalimu bisarra. Sarra, rokok, nafsu syait. Seorang yang zalim diuji dengan perkara yang menyenangkan. Kenapa? Istidrajan sebagai bentuk ulu-ulu. Apa istidraj itu? Bentuk apa? Di ulu-ulu. Dan sebagai bentuk iqamatan lil hujjah, sebagai bentuk tegaknya hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang zalim itu kadang diuji dengan kehidupannya senang. Kehidupan senang bagi seorang yang dolim ini adalah istidraj, diulu-ulu oleh Allah Ta'ala dan sebagai bentuk dia bertaubat dan mudah-mudahan dia sadar. Lalain terus untuk harapan. Mudah-mudahan dia sadar dan taubat. Wayubtalal mu'minun bidarra'i takfiran lisayiat waliyuhasibu anfusahum. Dan orang-orang mukmin diuji dengan dorok, dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan diri mereka. Perkara yang tidak disukai oleh orang-orang mukmin bentuk ujiannya. Apa gunanya? Gunanya takfiran sebagai penghapus terhadap atau bagi keburukan-keburukan yang ada pada orang-orang mukmin tadi sebagai bentuk penghapusan. Dan agar supaya mereka orang-orang mukmin tadi yuhasibu. Apa yuhasibu? Mengkoreksi diri mereka. Mengambil apa? Koreksi untuk diri mereka. Orang-orang mukmin itu diuji dengan ujian berupa dharra, perkara yang tidak menyenangkan. Gunanya takfiran sebagai bentuk pengkafiran, penghapusan bagi sayiat, bagi keburukan-keburukan yang ada pada mereka, dan supaya mereka sendiri memiliki koreksi untuk diri mereka. Ini diambil dari durusun ba'da salatai al-maghribi wal isya. Kaset nomor 38 sesi ba. Ini darasnya saya ingin bahas rutin yang boleh lakukan setelah salat maghrib dan salat isya. Yang direkam di sini rekamannya nomor 38. Wa qala anil karamat, wa qala Syekh bin Baz tentang karamat. Perkara-perkara karamat itu dikomentarkan oleh Syekh bin Baz, qala idza kana sahibuha min al-taqwa wal iman, faqad yaqa'u lahu syai'un min al-karamat. Apabila pemilik-pemilik karamat tadi, ini orang yang berkenan dengan wujudnya karamat pada dirinya, pada ucapannya. Kalau memang termasuk dia adalah ahlu taqwa, orang yang dikenal dengan memiliki ketakwaan dan keimanan, maka kadang terjadi bagi dia sesuatu dari berupa karamat-karamat. Apa gunanya? Lita'yi di dinihi. Untuk membela agamanya. Ini agar Allah itu membela agamanya dengan adanya karamat dari sebagian hambanya. Dengan syarat, seorang hamba tadi memang ahlu taqwa dan ahlul iman. Dan sebagai bentuk iqamat al-hujjah, sebagai bentuk tegaknya hujjah alal khusum atas lawan. Jadi seorang yang terjadi pada dirinya suatu karamat, jika dia dari ahlu taqwa dan iman, memang kadang terjadi bagi dia sesuatu berupa karamat. Ini demi, murni demi apa? Mendukung, membela agama Allah. Biar agama Allah terdukung, dibela, dan sebagai bentuk tegaknya hujjah atas lawan. Allah yang memberikan. Terkait dengan masalah karamat, bukan perkara yang bisa diusahakan. Tapi tiba-tiba datang dari Allah SWT, tiba-tiba datang dari orang tersebut. Adanya karamat, perkara-perkara di luar kebiasaan manusia. Dinukil dari durusun pada salat al-maghrib wal-isya kaset nomor 18 sesi ba. Nah itu perhatikan. Jadi di sini kita mengetahui, ya kan, dari dasar kita ini adanya karamat, adanya perkara yang di luar kebiasaan seseorang. Dan orang tadi ternyata memiliki takwaan dan keimanan. Ini dukungan dari Allah terhadap agamanya dan sebagai bentuk tegaknya hujjah atas lawan. Ini lawan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Itu tadi beberapa yang perlu di beberapa permasalahan yang perlu dilihat lagi, disinawi, dimurojaai, dipelajari untuk mengetahui apa saja bentuk hujjah yang telah tegak di muka bumi ini dari Allah SWT. Qala rahmatullah ta'ala. Ini masalah tuan ini dari fihri, dari yang membawakan syarah ini. Ya, ini Jami' muridnya Syekh bin Baz. Berkata Al-Fihri Abdullah Ta'ala al-jawabu an hadisi dhati anwat. Permasalahan ya ini berupa jawaban. Ini jawaban dari Syekh bin Baz tentang hadis dhatul anwat yang ma'ruf masyhur tentang kejadian dhatul anwat. Ya ini sebagian para sahabat meminta pada suatu hari. Kenapa kau meminta? Ketika mereka melintasi suatu perjalanan mendapatkan orang-orang musyrikin menggantungkan senjata mereka di pohon-pohon, apa? Pohon-pohon bidara. Dengan Datul Anwat, naut itu gantungan. Jamaknya Anwatun. Pohon yang memiliki gantung-gantungan, kemudian para musyrikin menggantungkan senjatanya di sana. Dan pohon bidara itu kalau di daerah Arab seperti Yaman, bukan seperti di sini kecil-kecil. Di sana gede-gede, ya kan, sebesar gede itu. Bahkan ada yang kurang besar. Pohonnya itu, pokoknya itu besar. Pohonnya. Medelanya itu kadang mungkin 1 meter lebih. Setengahnya itu, sebentar lebih besar. Entah umurnya berapa ratus tahun. Ini adalah sepupu besar-besar kalau di daerah Yaman, seperti di Damat. Besar, tinggi, ya kan? Rantai-rantainya mengarah ke mana-mana. Maka layak dikatakan di sana ada pohon keramat dan semisalnya. Dulu di zaman kaum musyrikin zaman jahiliyah. Qala Ibn Baz rahimahullah ta'ala ammal ladzina talabu minan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyatsa'ala lahum dhata anwatin yu'allikuna bi aslihatahum fa haula'i kanu hadisi ahdin. Hadisi ini mudhaf ilai, mudhaf ini hadisi mudhaf, ahdin mudhaf ilaihi, yakni aslinya apa? Fa innahum kanu hadisina. Karena dia mudhaf, dibuang nunnya. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, adapun mereka-mereka yang dahulu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau membuatkan bagi mereka gantungan-gantungan. Pohon yang memiliki gantungan. Yang mereka gunakan untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Mereka itu pada dasarnya adalah orang-orang baru keluar dari kekufuran. Itu dikatakan hadisu ahdin bi kufrin. Ahd itu zaman. Hadisuna baru. Baru dari kekufuran zaman mereka. Baru keluar dari kekufuran. Artinya orang-orang yang masih baru keluar dari kekufuran masih ingat tentang kebiasaan yang dulu mereka lakukan. Sering menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon untuk tabaruk. Untuk tabaruk dengan pohon tersebut. Wa qatalabu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqat wa lam yaf'alu. Dan mereka cuma meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mereka lakukan. Fa kana ma hasala minhum mukhalifan lisyar'i. Maka apa yang dulu terjadi dari mereka berupa permintaan tadi menyelisih syariat. Waqat ajabahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yatulu ala annahum law fa'alu ma talabu kala kafaru. Dan Nabi sallallahu telah menjawab mereka dengan jawaban yang menunjukkan bahwasanya seandainya mereka itu melakukan apa yang mereka minta, sungguh mereka akan jadi kafir. Tapi mereka enggak melakukan, cuma meminta saja. Dengan permintaan lalu diingkari Nabi dan mereka enggak berlanjut dalam apa yang mereka minta. Lihat nomor 3 catatan kaki, fatwa rakam 9257. Fatwa nomor 9257. min aqidatil muwahhidin. Ini diambil dari kitab Aqidatul Muwahhidin lil Abdali. Saya punya kitabnya. Halaman 458. Wa nahwuhu fi syarhi kasfi syubhat. Kaset nomor 2 sesi A. Wa ta'liq ala Fathul Majid safha 146. Ada ta'liq catatan kaki terhadap Fathul Majid halaman 456. Walaysa bil hadisi hujjatun lil ghariqina fi syirki min ubadil aut. Yani kisahnya Dhatul Anwar. Ini tidaklah ada hujjah bagi orang-orang yang tenggelam ghariqin, bagi orang-orang yang kecemplung tenggelam dalam kesyirikan. Mereka-mereka dari orang-orang yang dikenal dengan penyembah berhala. Lana data anwatin kama lahum datu anwat, kata mereka para sahabat yang mereka masih baru keluar dari kekufuran, ketika melewati suatu jalan di sana mereka menggantungkan senjata mereka. Terus lo diminta oleh para sahabat tadi yang mereka dikenal dengan hadisu ahdin bikufrin, orang-orang yang masih baru dari kekufuran. Ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Rasulullah mengingkari mereka. Ya kan? Dengan pengingkaran tersebut mereka tidak melanjutkan permintaannya. Waqad ikhtalafa al-ulama, maka ulama telah berselisih. Hal ma talabuhu min asyirkil akbar amil asghar? Ulama pun berselisih. Apakah yang mereka minta itu termasuk syirik akbar atau syirik asghar? Qal wa aktsarul ulama ala anna hadza min asyirkil asghar. Kebanyakan para ulama bahwasanya permintaan tadi adalah termasuk bagian dari syirik asghar. Li'annahum innama talabu mujarrada musyabahatil musyrikin fi ta'liqi aslihatim ala sajarah. Kenapa termasuk syirik asghar? Karena mereka hanya saja cuma meminta penyerupaan dengan perbuatannya musyrikin dalam menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon. Ini pohon apa? Bidara, dengan kenal dengan datul. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam lima bidzalika min atasyabbabil kuffar. Maka Rasulullah pun melarang mereka. Lima, dikarenakan pada apa yang mereka minta itu berupa penggantungan senjata mereka tadi termasuk berupa tasabbu, menyerupai orang-orang kafir. Maka dikatakan termasuk syirik asghar. Wa qala lama Abdullah ibn al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab fi Mukhtasari Sirah Subha mi'atain salasa mi'awa arba'a wa khamsin 384. Qala al-ulama fil kalam ala hadal hadis. Ulama berbicara tentang hadis ini. Fa'ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam mujarrada musabahatihim bilil musyrikin fi dhalik. Maka Rasulullah mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari sekedar penyerupaan mereka dengan musyrikin berupa minta Dhatul Anwar. Fakaifa bima huwa a'zamu min dhalika min asyirki bi'ainihi. Maka bagaimana dengan apa yang lebih besar daripada cuma serupa tadi berupa syirik secara zatnya? Maka lebih harus diingkari. Wa qala Syaukani fi Rasail Salafiyah. Dan berkata Syaukani dalam Rasail Salafiyah, kitab namanya Rasail Salafiyah. Subhami Allah Salasawa Khansin 153. Ha'ulai innama talabu ayyuz ala lahum sajaratun. Mereka-mereka itu hanya saja meminta supaya dibikinkan bagi mereka. Ini ditentukan pohon ini loh, yang kalian bisa menggantungkan senjata kalian di situ. Kama kanatil jahiliyah, itu sebagaimana dulu ahlul jahiliyah. Taf'alu dzalik, melakukan hal tersebut. Walam yakun qasduhum ayya'budu tilka sajarah. dan akan tetapi tidaklah tujuan mereka itu mengibadahi pohon tersebut. Aw yatlubu minha ma yatlubul kuburiyun min ahlil kubur. Jadi tidak pernah tujuan mereka itu mengibadahi pohon itu atau meminta dari pohon itu apa yang telah diminta oleh orang-orang gandrung dengan kuburan dari ahlul kubur. Jadi orang-orang yang gandrung dengan kuburan meminta dari yang dikubur. Ini beda dengan sekedar menyerupai perbuatan yang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka seperti yang dilakukan oleh musyrikin. Ini beda. Maka oleh itu, taruhlah itu syirik, termasuk syirik asghar, menggantungkan lain dengan apa meminta sesuatu dari yang dikubur. Ini komentarnya Syaukan. Wa hadza qaulu Ibnu Taimiyah fi iqtida'i siratil mustaqim, dan ini perkataannya Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'u Siratil Mustaqim jilid 2 atau juz 2 halaman 644. Wal Yunini fi ikhtisaril iqtida', dan juga perkataannya Yunini dalam ringkasannya beliau terhadap kitab Iqtida'u Siratil Mustaqim halaman 159. Wa Syatibi bil Itisam, dan juga dalam kitabnya Syatibi dalam kitab Al-Itisam jilid kedua halaman 245. Wa ghairuhum, dan yang lain atau wa ghairihim. Wa tasbihu talabihim bi talabi bani Israil la yalzamu minhu al musabahata. Wa tasbihu talabihim, dan penyerupaan permintaannya mereka itu minta dari Rasul agar Rasulullah membikinkan apa? Dzatul Anwar. Diserupakan oleh beliau dengan penyerupanya Bani Israel, ini enggak mengharuskan serupa bagi mereka dalam segala segi. Innakum kultum kama qalat Bani Israel li Musa, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Ketika minta mereka apa ij'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat, Rasulullah mengatakan apa? Allahu Akbar. Innakum kultum kama qalat Bani Israel li Musa. Ij'alana ilahan kama lahum alih. Dulu Bani Israel minta kepada Musa, ya Musa ij'al lana alihan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, bikinkan untuk kami wahai Musa sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Jadi Rasulullah itu menyerupakan permintaannya para sahabat kepada Nabi terhadap Dzatul Anwar tadi, diserupakan oleh Nabi dengan permintaannya Bani Israel kepada Musa. Nah, penyerupaan ini enggak harus segala segi sama. Kenapa? Walianna al-hadits laisa fi tasrihu bi talabihim ibadata ghadil sajarah bi su'aliha aw i'tiqadin annaha tanfa'u wa tadurru bi dzatiha. Karena di dalam hadis ini bahwasanya tidak ada di dalamnya terang-terangannya mereka meminta mengibadahi pohon ini dengan cara minta kepada pohon itu atau meyakini bahwasanya pohon itu bermanfaat dan berikan madarat secara zatnya, tidak ada. Walianna yab'udu jiddan ayatlubu ibadata hadis sajara ma'a intisaril Islam wa ma'a ilmihim, dan bahwasanya juga sangat jauh sekali mereka itu meminta mengibadahi pohon ini, padahal bersamaan dengan itu Islam telah menyebar, bersamaan dengan itu mereka punya ilmu. Apa ilmu mereka? Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuqatil haul yam yuqatil ahla Makkah wala tawajjah bihim adan liqitali ahlil Thaif illa min asl ifradillahi fil ibadah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lama memerangi ahli Makkah. Dan tidak lama menuju. Kan? Wala tawajjah bihim, dan tidak lama membawa mereka tadi para sahabat untuk memerangi ahli Thaif. Ahli Thaif kan diperangi dengan perang Hunain. Perang Hunain adalah perang dalam suatu lembah antara Mekah menuju Taif. Nah, itu Rasulullah bersama para sahabat tawajjah bihim. Jadi Rasulullah itu menuju dengan para sahabat tadi yang minta kepada Nabi Dzatul Anwar. Rasulullah mengajak mereka pergi menuju memerangi ahlu Taif. Tidak lama memerangi mereka kecuali dikarenakan untuk mengesakan Allah dengan berupa ibadah. Fahum dakhulu fi hadatin mutabarrina min kulli kufrin wa syirkin. Mereka tadi yang bersama para Rasulullah dari Mekah menuju Taif, di mana Sebagian mereka minta kepada Nabi supaya diberikan kenyataan wafat tadi itu. Mereka tadi adalah masuk dalam agama ini dalam keadaan mereka itu mutabarrina. Mereka itu dalam keadaan berlepas diri dari seluruh kekufuran dan kesyirikan. Mudainina litauhid, mereka orang-orang yang tunduk terhadap tauhid. Fayabu'udu, maka sungguh sangat jauh ayat lubu sirka minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat jauh. Mereka itu meminta kesyirikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ma aslamu illa bil kufr bihi wal iman bilitihi. Dan mereka tidaklah masuk Islam itu melainkan dengan sebab kufur. Kufur dengan syirik, ingkar dengan syirik, dan beriman dengan lawan daripada syirik ini berupa tauhid. Wa inna ma sabbaha talabahum bitalabi bani Israil. Dan hanya saja Nabi itu menyerupakan permintaan mereka dengan permintaannya Bani Israil kepada Musa. Apa permintaannya? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini ucapannya Bani Israil kepada Musa. Wahai Musa, buatkan untuk kami itu sesembahan sebagaimana mereka muslim punya sesembahan. Punya beberapa sesembahan. Ini ucapan yang diminta oleh Bani Israil kepada Musa. Dan para sahabat tadi yang mereka baru masuk Islam. Mereka bilang, Ij'alana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Nah, buatkan kami wahai Nabi dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Ini dikatakan oleh mereka di sini oleh ahlul ilmi bahwasanya li'annal bid'ah baridu syirik al-akbar. Hanya saja Rasulullah menyerupakan permintaan mereka dengan permintaan Bani Israil. Kenapa? Karena bid'ah itu adalah baridu syirki, pengantar jembatan kepada syirik akbar. Karena bid'ah itu adalah baridu syirik, pengantar syirik al-akbar. Fatolabuhum hadza qad ya'ulu. Maka permintaan mereka ini kepada Nabi qad ya'ulu, kadang mengantarkan ilal kufur. Ala ya'ulu, mengarah menjadi mana soro. Ala ya'ulu, mana soro yasir. Permintaan mereka ini kadang menjadi kepada kekufuran bila dengan Allah maha taqadumi zaman, bersamaan dengan datangnya waktu, berlanjutnya waktu, lama-lama nanti pertama cuma serupa saja menjadi nanti apa? Diyakini seperti keyakinannya musyrikin bertabar kepada pohon. Faghalladzu alaihim, katanya ghalladzu yughallidu taglid. Maka Rasulullah SAW memperberat atas mereka dalam suatu ucapan. Kama ghalladzu ala man qala masyaallahu wasi'ta. Rasulullah memperberat ucapan atas mereka, mereka para sahabat yang minta kepada Nabi supaya diberikan datul anwat, sebagaimana Nabi juga memperberat ucapan pada orang yang mengatakan kepada Nabi masyaallahu wasi'ta. Karena kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad. Faqala, maka Nabi berkata aj'altani lillahi niddan. Apakah kau jadikan aku ini sebagai tandingan bagi Allah? Ketika ada orang mengatakan masyaallahu wa syaitan. Kenapa wawunya wawu? Mai? Mai, ya. Wawu yang artinya bersama. Bersama masih hanya kamu, wahai Muhammad, kehendakmu dan kehendak Allah itu bersama. Ini enggak benar. Kenapa? Karena kehendaknya kita, kehendaknya hamba itu enggak mungkin bersama dengan kehendaknya Allah. Kita punya kehendak, enggak akan terjadi kecuali di ridhoi, di kehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehendak Allah yang lebih dahulu baru kehendaki kita terjadi mengikuti kehendaknya Allah, enggak mungkin bersamanya. Tapi salah ini kita cukupkan dan taliknya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Dan ini masih sedikit, insyaallah nanti kalau sudah selesai kitab yang baru dari kawan-kawan yang punya gagasan nanti perlu dipertimbangkan. Walhamdulillah alamin, tafadhalu. Atau nanti kita pilih. Ya, enggak tahu nanti. Nanti lihat dulu.